Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin dengan syarah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah pada bab al-amru bi ada'il amal. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan pada hadis 201, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana syahid dalam hadis ini wa tursalu al-amanah warrahimu fayakuman janbatai sirat yaminan wa shimala. Dan Allah utus, Allah kirimkan al-amanah dan juga ar-rahim, yang mana keduanya berdiri di antara dua sisi as-sirat, yaminan wa shimala. Ini syahid di dalam bab yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebagaimana Imam Nawawi sendiri menyebutkan di dalam syarah Sahih Muslim, di dalam syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya irsalul amanati warrahim wa huwa li'azimi amrihima, diutusnya, dikirimkannya amanah dan rahim oleh Allah yang ada di hari kiamat nanti, keduanya berdiri di antara janbatai sirat, fa huwa li'azimi amrihima, karena besarnya urusan amanah, besarnya urusan ar-rahim. Barakallahu fikum. Sehingga hadis ini, barakallahu fik, sekaligus akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah tentang adanya syafaat. Hadis ini juga menunjukkan adanya syafaat. Dan syafaat yang terbesar adalah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan syafa'atu al-uzma. Dan dalilnya disebutkan dalam surat Al-Isra 79. Al-Isra 79. Qala mu'allif, falillahi azza wa jalla wa'ada nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yab'athahu maqaman mahmuda. Maka bagi Allah azza wa jalla memiliki wa'dun wa'ada nabiyahu, menjanjikan kepada nabinya untuk membangkitkan beliau maqaman mahmuda, pada kedudukan yang terpuji. Ai maqaman yahmaduhu fihil awwalun wal akhirun. Kedudukan yang terpuji, yang dimaksud kedudukan yang dipuji padanya al awwalun wal akhirun, manusia yang awal dan manusia yang akhir. Karena di saat mereka menunggu hisab, mereka menunggu hisab dan belum juga dihisab, sehingga kemudian mereka dalam hadis kemarin mendatangi para nabi-nabi, dari Nabi Adam dan para nabi ulul azmi. Maka ternyata yang berhak memberikan syafaat dalam hal ini untuk seluruh manusia yang awal dan akhir adalah beliau. Maka dikatakan maqama mahmuda. Wadhalika min iddati awjuh. Yang demikian ini karena dari beberapa sisi. Artinya beliau menempatkan dirinya di dalam maqam mahmuda, kedudukan yang tertinggi, kedudukan yang terpuji. Minha diantaranya adalah hadithu asyafa'at, hadis syafa'at ini. Wa innan nasa yub'atsuna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Dalam hadis Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sesungguhnya manusia nanti dibangkitkan pada hari kiamat hufat. Hufat tidak memakai sandal. Uratan tidak memakai kain. Tidak ada sehelai pun kain yang menempel di badannya. Ghurlan dalam keadaan tidak berkhitan. Hufatan laisa alaihim ni'al. Hufat maknanya tidak ada pada mereka alas kaki. Alas kaki tidak mereka miliki. Wa uratan tidak memakai, laisa alaihim siyab. Tidak ada pada mereka kain. Telanjang bulat. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, yanduru ba'duna li ba'din. Kalau begitu, kita satu sama lain saling melihat auratnya. Apa kata Nabi? Terbayang kalau begitu tidak ada yang pakai pakaian, berarti mereka saling melihat satu sama lain. Kata Nabi, al-amru asyad. Al-amru asyad. Urusan hari itu lebih mengerikan. Min ayyam wara ba'duhum li ba'din, daripada mereka berpikir ingin melihat aurat saudaranya. Tidak ada kepikiran ke situ. Al-amru asyad. Hakada. Kondisi yang mencekam. Tidak ada syahwat ingin melihat aurat saudaranya. Betul-betul mengerikan. Ghurlan ay ghairu makhtunin. Ghurlan artinya tidak berkhitan. Yani anal jildah allati tuqta' fil khitan litaharah ta'udu yaumal qiyamah. Maksudnya kulit kulit keluk yang menutup kemaluannya yang dipotong di dunia di saat khitan, litaharah, untuk supaya suci. Karena tujuan dari khitan adalah akan lebih mensucikan daripada keadaan seorang rijal ketika dia berkhitan, akan lebih suci. Ta'udhu yaumal qiyamah, maka kulit klubnya tadi akan kembali menutup kemaluannya. Sebagaimana Allah berfirman, kama bada'na awala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami pertama kali memulai penciptaannya, yakni dalam keadaan tidak berkhitan, awal kali penciptaannya, nu'iduh, demikian pula kami akan mengembalikan demikian. Artinya tidak berkhitan. Barakallahu fikum. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang menakutkan. Kondisi yang berikutnya, fayajma'ullahul khala'ik, juga akan Allah kumpulkan seluruh makhluk, al-awwalun wal-akhirun, wasyamsu fawqa qadramil, dan matahari fawqahum, di atas kepala mereka. Qadramil, kurang lebih kadar 1 mil. 1 mil ada 2 makna, kata Syekh Utsaimin. Di dalam syarah Aqidah Wasithiyah, mil bisa maknanya adalah jarak alat untuk mencelak, yakni apa namanya, ismit yang ada di taruh di mata kita, itu ada alat untuk menaruhnya, namanya mil. Jadi kurang lebih segini. Nah itu kalau untuk memakai ismit, ada alat untuk jadi ditaruh di sebuah alat, ditarik lalu ditempelkan di matanya, itu namanya mil. Jadi kurang lebih 1 jari kalau antum punya alatnya. Itu banyak dijual di toko-toko, alat untuk menaruh ismit di mata kita. Itu juga makna mil. Berarti kalau kadar mil maknanya terjemahnya seperti itu, sangat dekat segini, luar biasa. Atau kalau mil maknanya jarak tempuh sekian kilometer, 650 atau 750 kilometer. Itu 2 makna mil. Disebutlah Syekh Utsaimin dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Artinya dari makna itu, ahwalun azimah, kondisi yang menakutkan. Ahwal, kondisi yang menakutkan, dalam keadaan-keadaan yang besar kondisinya, urusannya. Juga yang ketiga, kata Syekh, yushahidun al-jibal tamurru marras sahab, mereka melihat gunung-gunung berjalan lewat seperti awan. Takunu haba'an mansura, jadilah debu yang berterbangan. Dalam kondisi seperti ini, fayalhaquhum minal hammi wal gham, maka didapatkan pada diri-diri mereka kesedihan, kegundahan, ma la yutikun, yang mereka tidak sanggup mendapatkan kondisi yang seperti itu, mencekamnya. Barakallahu fikum. Bagaimana tidak, matahari yang Allah turunkan betul-betul terik panas, menjadikan peluh keringat keluar, sehingga sebagian berjalan sesuai dengan kadar amalannya, ada yang tenggelam muncul di peluhnya sendiri, ada yang air keringatnya sedadaknya, sepenggungnya atau sekakinya, sesuai dengan kadar amalannya, kesusahan sesuai dengan keadaan mereka di dunia. Tentu kalau orang yang baik, orang yang saleh, ditolong oleh Allah. Ada 7 golongan. Sab'atun yudilluhumullah. Ya maladillah illa dhilluh. Ada 7 di antaranya. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, fayaqulu ba'duhum li ba'din, sebagian berkata atas sebagian, ala tadlubuna may yashfa'u lana indallah. Coba. Cobalah kalian meminta siapa di antara kita yang bisa meminta kepada Allah syafaat. Fayadhabun, akhirnya mereka pergi ila Adam, dan mereka kenal Adam, Nabiullah Adam. Wayadlubunahu lisyafa'ah, mereka minta agar Adam alaihissalam memohon kepada Allah disegerakan hisab. Fayadkuru khati'atahu allati waqa'at minhu. Dalam hadis ini dikisahkan Nabiullah Adam, Abul Bashar, itu menyampaikan kesalahannya, kekeliruannya, kezalimannya, padahal sudah bertobat dan Allah terima tobatnya, namun dia masih ingat kesalahannya. Masih ingat kesalahannya. Sehingga dia merasa malu, bukan urusan saya, ini urusan besar. Saya ingat dosa saya, kesalahan saya. Demikianlah Nabiullah Adam. Lalu Syekh Utsaimin di sini ingin menjelaskan. Yang dimaksud khati'ah, apa yang dimaksud kesalahan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam sehingga beliau malu memohon syafaat kepada Allah, padahal beliau adalah Abul Bashar. Wal khati'atul lati waqa'at minhu, dan kesalahan yang terjatuh kepadanya Nabiullah Adam, hiya anallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala qala lahu wa li zaujihi hina askanahuma aljannah. Ketika Allah berfirman kepadanya dan kepada istrinya, ketika Allah tempatkan keduanya di dalam jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa kula, dan silahkan kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, makan dari kenikmatan-kenikmatan surga yang kamu inginkan. Haitsu syi'tuma. Wa la taqraba, dan janganlah kamu berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Fatakuna minadh-dhalimin. Maka jika kamu berdua mendekati pohon ini, jadilah kamu berdua orang yang zalim. Di sini apa yang dimaksud syajarah? Pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Syajaratun ayyanahallah, pohon yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, wa laisa lana fi ma'rifati naw'iha. Namun kita tidak mengerti, tidak tahu jenis pohon itu. Kabirun fa'idah, memiliki besar fa'idahnya. Ya, naw'uha kabirun fa'idah, dan jenisnya kita mengetahui, tidak mengetahui hal tersebut, memiliki fa'idah yang besar. Wa lihada nahnu, oleh karena itu kita, na'am la na'rifu nau hadhihi syajarah, tidak mengerti jenis pohon apa ini. Ada yang mengatakan pohon khuldi, pohon khuldi, khuldi. Maka barakallahu fikum, namun kata Syekh, kita tidak tahu namanya, jenisnya. Hal ya min syajari zaitun, apakah pohon induk ini jenis pohon zaitun? Aminal himpah, atau dari gandum, pohon gandum. Amil inab, atau dari anggur. Am minan nakhl, atau dari jenis pohon kurma. La nadri, kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, sunnah tidak menerangkan kepada kita. Fal wajibu an abhamaha kama abhamaha Allah azza wa jal. Kewajiban kita memubhamkan. Apa memubhamkan? Kita katakan mubham jenisnya, apa zait dari zaitun jenisnya, atau dari inab, atau minan nakhl. Mubham bagi kita, tidak jelas, tidak ma'rifah. Yang jelas pohon. Walau kana lana fi ta'yiniha fa'idah, kalau seandainya di dalam Allah Ta'ala menta'yin jenisnya dan diberitahukan kepada kita jenisnya, ada fa'idah la'ayyanah Allah. Allah akan menta'yin. Ya. Begitu maksudnya kata Syekh. Maka setelah Allah Ta'ala menyampaikan kepada Adam dan Hawa, faqala wala taqrabu hadhi syajara fatakuna minadh dhalimin, fa'atahuma syaitan, datang syaitan iblis, lahuma kepada Adam dan Hawa, wadallahuma bi ghurur, dan menunjukkan kepada keduanya pohon ini dengan tujuan untuk menipu. Ya, fawaswasalahuma syaitan, maka syaitan datang membuat waswas, yubdialahuma mawuri anhuma min sawatihima, membisik-bisikkan, ya, agar supaya Adam dan Hawa yang berpakaian bagus di sorga bisa lepas kepada pakaian yang ada pada keduanya sehingga akan nampak auratnya. Iya, apa kata iblis? Wa qala ma nahakuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Saya beritahu Adam dan Hawa, kenapa Allah melarang pohon ini? Ya, jebakan iblis. Allah melarang kamu berdua dari pohon ini illa an takuna, kecuali agar supaya kamu berdua tidak seperti para malaikat. Atau Allah tidak menginginkan agar kamu kekal di dalam surga. Masya Allah, jebakan. Jebakan iblis. Maka kemudian kata Syekh Utsaimin, inni lakuma laminan nasihin. Saya iblis kepada kamu ahli Adam dan Hawa, laminan nasihin, termasuk golongan pemberi nasihat. Bahkan bersumpah dalam ayat surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat ke-20 bisa dilihat di sana. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lihat. Wa qasamahuma. Dan iblis bersumpah, wallahi di surga iblis berani bersumpah. Bersumpah bukan untuk meyakinkan orang itu selamat, tapi bersumpah dalam rangka agar Adam dan Hawa mengikuti jebakannya. Wa qasamahuma, dan bersumpahlah iblis, wallahi saya ini juru nasihat yang baik untuk kamu berdua. Barakallahu fikum. Fadallahuma bihurur. Demikianlah kata Allah. Iblis memberitahukan dengan maksud untuk menjebak, menipu Adam dan Hawa. Akhirnya keduanya apa? Makan buah tersebut. Falamadzaqa syajarah, setelah Adam dan Hawa mencicipi, dzaqa, merasakan pohon, buah pohon tersebut, badat lahuma sawatihima, akhirnya nampak aurat keduanya, bajunya lepas, auratnya terbuka. Badat lahuma sawatihima, akhirnya apa? Watafiqa yakhsifan, keduanya memetik dahan-dahan pohon-pohon atau apa namanya, lembaran-lembaran pohon yang ada dahannya tadi, atau lembaran apa namanya, mencari agar bisa untuk menutup auratnya. Dedaunan yang ada di surga dipetik untuk menutupi auratnya. Setelah keduanya memakan buah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah kisah yang Allah abadikan dalam banyak ayat. Dalam surat Toha, dalam surat Al-A'raf, dalam surat awal surat Al-Baqarah, sebagai tanbih. Wa kata yaf'alu fi bani Adam. Demikianlah kata Syekh, iblis akan melakukan demikian pada bani Adam, anak keturunan Adam, ya kita-kita ini. Ya ghurrahum wa yuhriyahum wa yuwaswisu lahum wa yuqsimu lahum inni nasih wa huwa kadzub. Iblis akan menipu, menjebak mereka, wa yuwaswisu, membikin was-was, bisikan-bisikan jahat. Yuwaswis, membisikan-bisikan jelek, jahat. Wa yuqsim, bersumpah lahum, kepada mereka. Cuman kita tidak mendengar. Ketika iblis memberi nasihat jahat, kita tidak mendengar. Tapi mereka terus bersumpah, membisik-bisikan, agar hati orang yang dijebak semakin yakin. Yakinlah, tidak ada orang lain kecuali kita berdua. Ternyata orang lain juga orang. Dia tertipu sendiri. Tidak ada yang lihat kecuali kita berdua. Dikira orang lain juga bukan orang. Tapi demikianlah iblis menjebak. Maka dikatakan iblis ini nasih wahwa kadzub, juru nasihat tapi pendusta. Masya muslimin rahimani wa rahimakumullah, fayadkuru khati'atahu. Maka Adam menyebutkan kekeliruannya. Huwa wa zaujatuhu, beliau sendiri dan istri beliau Hawa. Anahu akala min hadhihi syajarah, beliau makan dari pohon, buah pohon itu. Fa'amarahumullah azza wa jalla ayyahbita minal jannati ilal ard. Maka Allah perintahkan kepada keduanya untuk turun dari jannah ke bumi ini. Fahabita ilal ard, keduanya turun ke bumi ini. Wa kanat minhum hadhihi dzurriyyah. Nah, dari sinilah anak keturunan Adam, allati minha al-anbiya wa rusul wa syuhada wa salihun. Dari keturunan beliau ini muncul para nabi, para rasul. Dari anak keturunan Adam muncul para syuhada dan para salihun. Berarti ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada orang yang soleh, ada yang toleh. Barakallahu fikum. Ini anak keturunan beliau. Ada yang mengikuti jebakan iblis, ada yang terus bertahan istiqomah sampai mati. Summa ya'tadir bihadihil udri. Lalu Adam menyampaikan uzur, alasan, kepada orang-orang yang datang kepada beliau agar meminta syafaat. Saya tidak pantas. Wa fi hadzal hadis, maka dari hadis ini kata Syekh, yakni hadis syafaat, anna adama ya'tadiru bi aklih minas syajarah. Di sini perlu digarisbawahi bahwa Adam menyampaikan uzur kepada manusia yang meminta agar meminta syafaat kepada Allah karena sebab makan buah ini. Sehingga ini sebagai dalil, dalil ala anna al-qissah, bahwa kisah allati ruwiyat an Ibni Abbas, riwayat yang datang dari Ibnu Abbas dalam tafsirnya, anna Hawa hamalat, dalam kisah surat Al-A'raf 189. Kalau antum sudah belajar kitab Tauhid, maka ayat ini sudah dibahas. Kalau antum sudah belajar kitab Tauhid, maka hadis ini sudah dibahas. Namun tidak mengapa, mimbabil faidah, dan Ustaz Maimun sudah membahas insyaAllah dalam kitab kitab Tauhid Qalu Sadid beberapa waktu yang lampau. Tapi tidak mengapa, mimbabil faidah. Di sini Syekh ingin menggarisbawahi bahwa ada riwayat dari Ibnu Abbas tentang kisah Hawa, istri Adam. Hamalat, beliau hamil Adam. Barakallahu fikum, punya istri namanya Hawa dan hamil. Fajaha syaitan, dalam kisah dari Ibnu Abbas, datanglah setan. Ya. Faqala, setan datang dan berkata, sami al-walada Abdul Haris, namailah olehmu anak ini, anak yang dikandungan, dengan Abdul Haris, hambanya Haris, Abdul Haris. Aula aj'alanna lahu qarnu'il, atau kalau tidak, saya akan jadikan pada anak itu korn. Korn itu tanduk. Iyil, iyil itu artinya tanduk rusak, ya. Mudzakarnya iyil, jamaknya awal, tanduk rusak. Itu bisa bayangkan anak di dalam perut tiba-tiba keluar tanduk rusanya. Bagaimana lahirnya nanti? Menyiksa, ya. Ini ansapan iblis syaitan. Saya akan jadikan pada anakmu, wahai Hawa, anak yang punya tanduk rusa. Wah. Kalau kita punya anak keluar punya tanduk rusa, kayak apa malunya? Ini orang atau hewan? Itu ansaman syaitan. Wahai haruju min batnik, anak itu nanti akan keluar dari perutmu. Faya syukah, lalu merobek perutmu. Ya, bisa dibayangkan. Fa'abaya ayuti'a, Adam dan Hawa enggan untuk mentaatinya. Faja'ahum fil marrah as-saniyah, datang kedua kalinya. Setan datang kedua kalinya. Fa'abaya ayuti'a, keduanya enggan dan untuk mentaatinya. Faja'ahum fil marati salisah, datanglah yang ketiganya. Setan tidak pernah berputus asa. Fa'adrokahuma hubbal walad, maka didapatkan pada keduanya, Adam dan Hawa, hubbal walad, cinta anak. Maka dalam pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir-akhir kitab Tauhid, bagaimana mengingatkan untuk bersyukur kepada nikmat Allah, maka dibawakan oleh Syekhul Islam kisah ini, ya. Maka Adam dan Hawa mencintai anaknya. Siapa yang tidak ingin punya anak? Fasamayahu, maka keduanya memberi nama Abdul Haris. Ya, dalam kisah, walaupun kisah ini mengandung kedustaan dari beberapa sisi, nanti akan disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dilemahkan riwayat ini laisat bisahihah. Baik, barakallahu fikum. Kita bacakan ayatnya. Huwalladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zaujaha, lalu Allah jadikan dari pasangan, dari jiwa yang satu itu pasangannya. Liyaskuna ilaiha, agar dia senang tinggal, menetap dengan pasangannya itu. Falamma taghasyaha, maka setelah taghasya, dicampuri, suami mencampuri istrinya, hamalat hamlan khafifan famarrat bihi, maka hamalat hamillah, ya, hamillah, hamil yang ringan, hamil yang ringan, hari pertama, hari kedua masih ringan, famarrat bihi, terus demikian terasa ringan. Falamma asqalat, namun setelah semakin berat, namanya hamil, terasa berat, da'wallah, keduanya berdoa kepada Allah Rabbuhuma, Lain ataina salihah lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau datangkan kepada kami salihan, anak yang sempurna, pasti kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Falamma atahuma saliha, namun setelah didatangkan kepada keduanya anak yang sempurna, ja'ala lahu, keduanya menjadikan pada anaknya itu syuraka, sekutu-sekutu. Fima atahuma, dengan apa yang Allah datangkan kepada keduanya. Fata'alallah, maha suci Allah, amma yusrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Surat Al-A'raf 189-190. Kalau antum buka pelajaran kitab Tauhid, ayat ini dimasukkan pada bab yang ke-50 dan dibahas oleh Syekhul Islam pembahasan ayat ini. Riwayatnya, fa inna hadhil kisah, kata Syekh Utsaimin di dalam syarahnya, kisah ini kisatun makdzubah, kisah yang didustakan. Walaisat bisahihah, tidak sahih riwayatnya. Barakallahu fik. Kalau antum lihat bagaimana riwayatnya ini dikeluarkan oleh Imam Abu Hatim dalam tafsirnya, juga Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Dalam kisahnya diambil dari kitab Israiliyat. Dan di sana ada kisah yang diambil dari Israiliyat yang seperti ini. Dan saya ingin menerangkan sisi tidak sahihnya. Baik. Min wujuh, dari beberapa sisi. Di sini disebut oleh beliau ada 3 sisi riwayat ini tidak sahih. Baik. Kalau di dalam syarah kitab Tauhid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, di sana menyebutkan ada 7 sisi. Lebih lengkapnya bisa dilihat dalam syarah Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Syekh Utsaimin menyebutkan di sana ada 7 sisi riwayat ini laisat bisahihah. Tapi di sini diringkas, disebutkan secara ringkas karena bukan bab dalam pembahasan dari apa yang dimukan oleh Syekh, sehingga di sini hanya diuraikan sebagian saja. Al-awwal, yang pertama, annahu laisa fi dzalika khabarun sahih. Yang pertama, bahwa saya tidak ada dalam riwayat itu berita yang sahih. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil qissatu min akhbaril lati la tatalaqa illa min tariqil wahyi. Dan kisah seperti ini, berita-berita yang tidak terambil kecuali dari jalan wahyu. Sedangkan kisah-kisah seperti ini dibawa oleh Ibnu Katsir dan mutalaqat, yang terambil min kutubi ahlil kitab. Juga diambil dari kitab Israiliyat wal Mudhi'at fi tafsir. Sehingga dalam hal ini Syekh Utsaimin mengatakan riwayat khabar ini harus diambil dari wahyu. Yang kedua, sisi yang kedua, anal anbiya ma'sum, para nabi itu ma'sum minasyirki, dari berbuat kesyirikan. Bittifaq al-ulama, dengan kesepakatan para ulama, sepakat ulama meyakini para nabi bersih dari berbuat syirik. Tapi antum lihat di dalam kisah ini, barakallahu fikum, falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka. Yang ketiga, annahu sabata, telah ditetapkan di hadis syafa'ah, annan nas ya'tu ila adam yatlubuna minhu syafa'ah ya'tadir bi'aklihi minas syajarah. Dan hadis syafa'at yang kita baca ditetapkan. Dan hadis syafa'at bahwa manusia datang kepada Adam, mereka minta kepada Adam syafa'at. Maka Adam ya'tadir, memohon uzur. Kenapa tidak meminta syafaat kepada Allah? Uzurnya apa? Bi'aklihi minasyajarah. Karena sebab beliau memakan pohon, buah pohon yang dilarang, wa huwa maksiatun, dan itu bentuknya maksiat. Walau waqa'a minhu syirku lakana i'tidaruhu bihi. Kalau seandainya beliau terjatuh kepada perbuatan syirik ini, pastilah uzur yang beliau sampaikan uzur ini. Karena maksiat dengan syirik lebih besar akibatnya dan lebih kuat untuk menjadikan alasan. Aqwa wa awla wa ahra. Barakallahu fikum. Ini semoga yang bisa kita bacakan menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Wa akhiru da'wana subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.